Hi, welcome to your voicemail. You've got two new messages. Halo Ran, kemana aja? Kok ditelepon gak diangkat? Weekend ini jadi ya, kita lunch bareng di 19. Confirm ya, call me back. Hai Rani. Apa kabar? Kemarin aku ada SMS kamu, udah dibaca belum? Dibalas ya SMS saya. Thank you. Kenapa sih lu, Ran? Dikejar-kejar lagi? Aduh, gue bingung deh sama lu, Ran ya. Lu tuh ya, dideketin cowok keren lu gak mau. Dideketin cowok kaya lu gak mau. Lama-lama gue kenalin sama abang pembensin langgaran gue. Ngaco lu, kenapa lagi sama abang pembensin? Ya secara gitu loh, mereka gak mikirin status lo, gak mikirin duit lo. Semua orang dia bilang, mulai dari nol ya mbak. Eh gila lu, galarik. Gue tuh belum ketemu aja yang cocok sama gue. Lu tau kan, gue orientasinya tuh jauh. Jadi gue gak mau sama yang belum mateng. Iya, iya. Eh, Ninik, ada ya yang ganteng tapi pendiam banget. Gue ngomong aja udah kayak badai petir buat dia. Terus ada lagi, yang tajir tapi borosnya minta ampun. Semua makanan di menu bisa kali dipesan sama dia. Gak ada yang bener deh yang gue temuin. Ada-ada aja sih. Ya ya, whatever. Pokoknya gini ya, gue bakal ada rencana jalan sama teman-teman gue. Nah, daripada lu stres-stres kayak gitu, mendingan ikut gue aja ya, kita refresh dulu. Siapa tahu ada yang lebih ganteng. Cinta, namun aku jatuh hati. Ada ruang hatiku yang kau temukan, sempat aku lupakan. Kini kau sentuh, aku bukan jatuh cinta. Namun aku jatuh hati. Ku terpikat pada tutumu, aku tersihir jiwamu, terkagum pada pandangmu, caramu melihat dunia. Ku harap kau tahu bahwa ku terinspirasi hatimu. Ku tak harus memilikimu, tapi boleh aku selalu di dekatmu. Katanya cinta memang banyak bentuknya.